Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan bahas surah Al-Kafirun. Surah yang berbicara tentang kewajiban berpegang teguh pada keyakinan serta kewajiban yang mengantar kita untuk melakukan toleransi beragama. Surah ini termasuk surah yang dini turun. Surah ini diterima Nabi pada urutan yang ke-19. Dia dimulai dengan firman-Nya, qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Sementara ulama mengemukakan riwayat yang menyatakan setelah Nabi menyampaikan ajaran-ajaran Islam, ada tokoh-tokoh kaum musyrik yang melihat, merasakan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini mengancam kepercayaan mereka. Sehingga tokoh-tokohnya datang kepada Nabi. Wahai Nabi Muhammad, lebih baik kita kompromi aja. Kamu sembah Tuhan-Tuhan kami setahun, kami sembah juga Tuhan kamu setahun. Kamu beribadah sesuai dengan ajaran kami satu waktu, kamu pun beribadah sesuai agama kami satu waktu. Jadi kalau kami salah, ajaran kami salah, kami kan bisa ditolong. Kalau kami yang salah, kami ditolong. Nah, itu usul mereka. Usul ini sebenarnya dari segi logika sudah tidak masuk di akal. Tidak mungkin dua hal yang bertentangan, dua-duanya saya benarkan. Begitu ada usul ini, Allah menurunkan surah ini. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai, yang datang ini kan tokoh-tokohnya ya, wahai al-kafirun, maksudnya tokoh-tokoh yang datang ini, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak sekarang dan akan datang, tidak akan menyembah apa yang kamu sembah sekarang ini. Wala ana abidum ma abattum. Dan saya juga tidak akan menyembah apa yang dulu sudah kamu sembah. Nah, kita rinci sekarang ini surah Al-Kafirun. Saya sudah pernah jelaskan waktu ada yang bertanya di episode yang lalu tentang kufur nikmah. Ya, kafir kan menutupi. Nah, bisa bermacam-macam artinya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah yang menutupi ajaran-ajaran ilahi, yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang disampaikan beliau. Kemudian kita tambah lagi, dan yang dimaksud di sini bukan semua mereka, tetapi hanya tokoh-tokohnya saja. Kita lihat, mengapa kita berkata hanya tokoh-tokohnya saja, bukan semua orang kafir. Di sini kan dia katakan, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud. Kamu tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Iya. Itu berarti mitra bicara, lawan bicara di sini akan menyembah yang disembah oleh Nabi Muhammad atau tidak? Tidak akan. Sekarang ada enggak orang kafir yang kemudian masuk Islam? Kalau begitu bukan semua al-kafirun yang dimaksud di sini, hanya tokoh-tokohnya yang datang itu. Ya kan? Nah, ini sama dengan firman Allah. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja buat mereka, kamu beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Apa itu semua orang kafir? Tidak, hanya tokoh-tokohnya. Itu sebabnya kata ulama, ini yang menyampaikan berita ini, yakni Allah Subhanahu wa taala, pasti tahu sampai masa depan. Seandainya dia tidak tahu, siapa tahu ada tokoh itu yang masuk Islam. Siapa tahu ada di antara mereka yang ingin membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu bohong, terus dia pura-pura masuk Islam. Nah, saya kan sudah beriman, kamu katakan kan kemarin saya tidak bakal beriman. Tidak ada di antara mereka itu, tidak Abu Jahal, tidak Wa'il yang datang kepada Nabi ini, tidak ada yang beriman, semua mati dalam kekafiran. Persis apa yang dinyatakan ayat ini, la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Atau jadi ini, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya kembali lagi, a'bud bentuk kata kerja masa kini dan datang, present tense, ya kan? Sekarang dan akan datang. Nabi berkata, sekarang saya tidak sembah, akan datang saya tidak sembah juga. Ta'budun, yang kamu sembah sekarang. Berikutnya, wala ana abidun, saya tidak akan menyembah, saya tidak akan menjadi penyembah. Ma abadtum, abadtum itu kata kerja masa lalu. Tidak akan menyembah apa yang kamu sembah masa lalu. Apa maknanya ini? Orang-orang musyrik pada masa jahiliyah itu Tuhannya gonta-ganti. Sekali ini yang dia sembah, sekali itu yang dia sembah. Hari ini dia sembah ini, besok dia sembah itu, yang lalu dia sembah itu. Itu ada yang berkata begini. Ada satu orang namanya Abu Atha Al-Atharidi, Abu Raja Al-Atharidi. Dia itu berkata, dulu waktu zaman jahiliyah itu kita sembah macam-macam. Kita kalau dalam perjalanan tidak ada berhala, kita bikin bukit dari pasir. Kita ambil unta kita yang lagi banyak susunya, disuruh kencing di itu. Baru itu bukit kita sembah. Ada lagi yang berkata, kita itu kalau dalam perjalanan ambil 4 batu. Kita pilih yang paling bagus. Yang 3 itu kita jadikan tumpu priuk kita. Ganti-ganti. Ini yang diisyaratkan oleh Nabi berkata, saya tidak sembah apa yang dulu kamu sembah, tidak juga saya sembah apa yang... Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Kamu juga tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum abiduna ma a'bud. Nah, ini menarik ini. Kita mau lihat. Dua kali kalimat wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Itu ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Itu beda. Ada yang berkata sama, tapi itu beda. Saya akan jelaskan perbedaannya. Wala antum ma itu bisa berarti apa, bisa juga dia berarti cara. Jadi saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan yang ke ayat kelima, saya tidak menyembah cara penyembahan kamu. Kalau apa yang saya sembah itu Tuhannya, caranya pun berbeda. Baik. Kita akan lanjutkan bahasan kita setelah kita berhenti untuk melakukan diskusi. Silahkan yang mau bertanya. Anda silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita bicarakan soal sembah penyembah. Jelas di situ ada Tuhan Islam dan ada Tuhan selain Islam. Tapi bagaimana ketika ada semua mengatakan semua agama itu sama, berarti ada penyatuan dalam penyembahan. Bagaimana, Bapak? Iya. Semua agama sama. Bisa benar ungkapan ini kalau kita berkata semua menurut penganut-penganutnya mempunyai tujuan yang sama. Tujuan yang sama itu adalah membahagiakan penganutnya di dunia dan di akhirat. Semua. Anda tanya orang Kristen, agama yang saya anut membahagiakan. Anda tanya orang Islam, tanya Buddha, semua agama sama. Tetapi kalau difahami bahwa semua agama itu sama, sehingga tidak ada bedanya antara Islam dan Kristen, sama gak? Jelas tidak sama. Kita percaya Nabi Muhammad. Mereka tidak percaya Muhammad sebagai Nabi. Kita mempercayai keesaan Allah dalam pengertian tertentu. Mereka juga percaya keesaan Allah, tetapi pengertiannya sudah berbeda. Jadi di mana samanya? Daripada kita mengelabui diri kita, lebih baik kita berkata, kita memang beda, tetapi kita bisa bekerja sama. Ya kan? Kita beda, tetapi kita bisa bekerja sama. Kita beda, silahkan amalkan yang Anda mau percaya. Biar juga saya mengamalkan yang saya percaya. Apa yang kita bisa kerjasama, kita kerjasama. Saya kira itu yang mestinya difahami dari ungkapan-ungkapan semacam ini. Jelas ya? Baik. Siapa lagi? Oh ya, silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mohon penjelasan Bapak. Dalam konteks ayat bahwa aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah dan engkau tidak akan menyembah apa yang akan aku sembah. Dengan hubungannya sekarang banyak dari kepercayaan lain yang berpindah ke Islam tentunya ataupun sebaliknya. Apakah menurut penangkapan saya, apakah itu disampaikan dalam hal yang diajak bicara itu memang dalam posisi masih berseberangan iman? Jadi kalau mungkin sudah berpindah tentunya sudah tidak berseberangan iman lagi. Mohon penjelasan, makasih. Ibu benar bahwa dalam kenyataan ada yang pindah agama, ya kan? Apa ke Islam atau boleh jadi Islam ke yang lain. Tapi sejak dini tadi saya berkata bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang tertentu, yaitu tokoh-tokoh kaum musyrik. Nah, disitulah Allah memerintahkan Nabi Muhammad, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Ini kalau akan diterapkan sekarang ini, kita akan berkata bahwa sebenarnya ada ayat lain yang bisa berbicara tentang itu. Ini konteksnya ditujukan kepada tokoh-tokoh kaum musyrik. Yang oleh ayat ini dikatakan tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Jadi ini sudah sejak semula sudah berseberangan. Saya kira begitu, Bu ya. Baik, yang bertanya lagi kita lanjutkan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Tadi sebelum tanya jawab saya sudah kemukakan ayat 3 dan ayat 5 itu redaksinya persis sama. Wala antum abiduna ma a'bud, wala antum abiduna ma a'bud. Dia berbeda. Yang pertama menyatakan saya tidak sembah apa atau siapa yang kamu sembah. Walaupun namanya sama, mereka juga menyembah Allah. Saya menyembah Allah. Tetapi Allah yang mereka sembah itu berbeda dengan Allah yang saya sembah. Allah yang saya sembah Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Esa. Yang mereka sembah tidak seperti itu. Nah, yang kedua ayat 5 saya tidak menyembah dengan tata cara kamu menyembah. Nah, saya beri contoh. Orang musyrik itu haji atau tidak? Haji juga. Haji, mereka haji. Kita juga haji. Tapi cara hajinya beda. Haji itu sudah dikenal sejak masa Nabi Ibrahim. Ya kan? Mereka haji. Ada di antara mereka yang haji itu telanjang. Itu perempuannya sambil tawaf di Ka'bah, dia katakan, sekarang ini kelihatan semuanya. Dia telanjang. Mereka telanjang karena merasa bahwa harus menghadap Tuhan dalam keadaan sebersih mungkin. Pakaian ini sudah kotor, sudah pernah kena najis, sudah pernah dipakai melakukan kedurhakaan, sehingga telanjang. Caranya sama enggak dengan kita? Tidak. Ada di antara mereka yang haji itu tidak mau wukuf di Arafah. Caranya beda. Dua-duanya mengagungkan Ka'bah, tetapi pengagungan yang berbeda. Nah, jadi dikatakan, saya yang ayat 3, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, tapi dalam saat yang sama, cara penyembahan saya pun berbeda. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu, pengertian pertama din, bagi kamu din itu bisa berarti agama, bisa berarti pembalasan. Lakum dinukum waliyadin, kamu akan dapat balasan yang khusus buat kamu, saya juga bakal dapat balasan yang khusus buat saya. Ya kan? Itu kalau kita artikan din dalam arti pembalasan. Ada enggak balasannya kaum musyrik? Ada. Kalau dia benar, seandainya dia benar, ada balasannya yang bagus. Tapi kalau seandainya dia salah, ada balasannya. Itu khusus buat kamu. Kami juga ada balasan kami karena kita berbeda. Nah, ada lagi yang berkata, dinukum artinya agama kamu. Bagi kamu agama kamu, ini yang populer ya. Dan bagi kami agama kami. Kita tidak usah campur adukkan. Kamu kan usul dicampur. Tidak usah. Silahkan laksanakan kau punya ajaran. Biarkan juga kami melaksanakan ajaran kami. Kami tidak akan melaksanakan itu. Nah, hanya kalau pendapat ini diterima itu dihadang. Katanya, apakah kaum musyrik itu punya agama atau tidak? Punya. Ada yang berkata tidak, dia bukan agama itu. Itu kepercayaan. Ya kan, kita juga di Indonesia pernah ada diskusi agama, kepercayaan dan sebagainya. Tapi betapapun, lakum dinukum waliyadin mengajarkan kita untuk membiarkan orang lain melaksanakan ajarannya, kepercayaannya, dan meminta orang lain agar membiarkan kita melaksanakan ajaran kita, kepercayaan kita. Ada dalam konteks toleransi, itu ada ayat di dalam Al-Quran yang bagus sekali bunyinya. Itu dia katakan, itu di surat Saba ayat 24. Qul mayyarzukukum minas samawati wal ard. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapa yang memberi kamu rezeki dari langit dan bumi? Dijawab, Qulillah. Katakanlah bahwa itu Allah yang memberi kita rezeki. Baru dikatakan, In wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Kami atau kamu yang berada di atas petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata. Apa maksudnya? Dalam konteks interaksi sosial, ayat surat Saba ini yang bisa kita jadikan penjelasan lebih jauh dari makna lakum dinukum waliyadin. Kalau kita artikan din dalam arti agama. Dalam konteks interaksi sosial, ayat Saba ini mengajarkan kita untuk tidak memvonis orang lain yang berbeda agama dengan kita bahwa mereka pasti sesat. Itu dalam konteks interaksi sosial. Memang di dalam hati kita, kita harus yakin persis bahwa agama kita benar. Agama yang lain salah. Mereka pun kalau mau berkata agama mereka benar, kita salah, itu hak mereka. Tetapi itu mestinya dipendam di dalam hati. Kalau interaksi sosial, ini ayatnya. Qul mayyarzukukum minas samawati wal ard qulillah wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Kami atau kamu yang berada di dalam petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata. Maknanya apa? Boleh jadi kami benar, boleh jadi kami salah. Boleh jadi kamu benar, boleh jadi kamu salah. Jadi siapa yang memutuskan? Lanjutannya mengatakan, Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'amalun. Kalian tidak diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan. Kalau kalian menganggap bahwa yang kami lakukan itu dosa, kalian tidak akan diminta untuk mempertanggungjawabkan. Kami pun tidak diminta mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Jadi bagaimana? Qul yajma'u bainana rabbuna summa yaftah bainana bilhaq wa huwal fattahul alim. Katakanlah wahai Muhammad, di hari kiamat Tuhan akan menghimpun kita. Terus kami ada di sini, kamu ada di situ. Yajma'u bainana, menghimpun di antara kita. Kita menjadi dua kelompok. Tuhan berada di tengah. Yajma'u bainana rabbuna summa yaftah bainana bilhaq. Kemudian Tuhan kita ini akan memberi putusan yang hak menyangkut kita. Siapa yang benar, siapa yang salah. Wa huwal fattahul alim. Dan Allah itu adalah yang paling baik di dalam menetapkan putusan sekaligus paling mengetahui. Jadi ini interaksi. Tidak usah berkata Anda masuk neraka, saya pasti masuk surga. Bahkan kalau kita lihat ayat kita ini, itu kita tidak menyatakan kepada mereka dosa-dosa yang kamu perbuat. Ini redaksi ayat ini menyatakan, wala nus'alu amma ta'amalun. Kami tidak diminta mempertanggungjawabkan apa yang kamu kerjakan. Tetapi waktu bicara tentang diri kita, itu ayat berkata, wala tus'aluna amma ajramna. Kalian tidak diminta mempertanggungjawabkan menyangkut dosa-dosa kamu. Kenapa begitu? Supaya kita tidak banyak bertengkar. Kalian anggap kami berdosa. Kalian tidak diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Ini luar biasa. Itu toleransi yang diajarkan. Tetapi jangan toleransi itu mengorbankan akidah kita di dalam. Itu sebabnya tadi saya katakan, ada ajaran yang harus mantap di dalam, ada juga yang kita keluar. Dalam konteks keluar, tidak usah kita perbincangkan siapa yang benar, siapa yang salah. Mari kita kerjasama. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan bersama tanpa merusak akidah kita masing-masing. Soal yang benar dan yang salah, yang tentukan Allah. Tetapi Anda ke dalam harus yakin benar. Jangan salah pilih. Ya kan? Pelajari agama Anda. Yakini. Kalau sudah yakin, kita bawa keyakinan kita pada hari kemudian. Baru kita dengan rasa puas, rasa ini, Tuhan putuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Saya kira itu makna lakum dinukum waliyadin. Kalau kita artikan dalam arti, bagimu agamamu dan bagi kami agama kami. Baik, kita akan lihat satu fragmen, kemudian kita akan. Selaku Ketua RW, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak pada malam hari ini dalam acara rapat persiapan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di lingkungan RW kita. Malam hari ini adalah rapat terakhir checking kesiapan panitia. Kita mulai dari laporan sekretaris. Silakan. Terima kasih. Sebelum rapat dimulai, tadi saya sempat berbicara pada masing-masing seksi. Dan alhamdulillah semuanya beres. Hanya satu yang belum bisa menyelesaikan tugasnya. Seksi apa itu? Seksi humas, Pak. Dan kebetulan saya sendiri yang pegang. Oh, apa ada masalah? Begini Pak, warga kita ini kan heterogen. Ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, bahkan ada yang Konghucu. Terus? Apa ada baiknya kita undang mereka atau tidak? Wah, ini soal yang menarik. Apa ada yang menanggapi? Saya, Pak. Iya, silakan. Terima kasih, Pak. Karena acara kita nanti sifatnya hanya seremonial saja, maka demi kerukunan warga, sebaiknya mereka kita undang, Pak. Soal apakah mereka datang atau tidak, itu soal kedua. Dari saya cukup. Terima kasih, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, tidak perlu, Pak. Meski acara ini seremonial, namun acara ini syarat dengan nilai-nilai keagamaan, Pak. Apalagi acara ini kan memperingati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah, Pak. Jadi menurut saya mereka tidak perlu diundang, Pak. Kalau saya sih tidak ada masalah. Artinya diundang lebih baik, tidak diundang juga tidak ada masalah. Apa ada yang lain? Saya, Pak. Iya. Karena ini masalah ada yang pro dan kontra, maka ada baiknya kita di voting saja. Bagaimana dengan usulan Pak Jeffrey? Setuju apa tidak? Sebaiknya begitu, Pak. Ya, setuju. Setuju. Setuju, setuju. Kayaknya banyak yang setuju di voting. Siapa yang setuju? Silahkan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oleh karena mayoritas setuju, maka saya putuskan bahwa dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti, kita undang pula saudara kita yang kebetulan non-Islam. Mengenai daftar nama yang diundang, kita serahkan Pak Rehan. Baik, mari kita akhiri rapat pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. RT 4 ada 2 orang. Selamat malam. Malam. Kohlim. Di, ini tolong terusin dah. Katanya besok mau ada acara. Waduh, Oe minta maaf karena gak bisa datang. Tapi ini ada sedikit uang mungkin dibutuhkan. Waduh, jadi ngepotin Kohlim nih. Gak apa-apa. Memangnya Kohlim mau ada acara kemana toh? Ada ipar nyonya besok mau kawin. Jadi Oe mesti bantu-bantu di sana. Selamat malam. Mohon maaf, besok saya sepertinya gak bisa datang, Pak. Ada acara di gereja, jadi ini ada titipan kue dari istri saya, Pak. Terima kasih. Oe rasa cukup dulu karena Oe mesti bantu orang-orang di rumah. Kalau gitu saya sekalian pamit, terus salam juga buat Pak RW. Ya, permisi, selamat malam semua. Selamat malam. Tuh Dan, kamu lihat sendiri kan, besar sekali perhatian mereka kepada kita. Iya, aku yang keliru. Silakan masuk, Pak. Alhamdulillah, saudara kita non-muslim sudah datang. Silakan Pak, mari. Silakan duduk. Terima kasih. Adik-adik sekarang bisa dimulai. Tanya, Ibu silakan Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari uraian Ustadz maupun pesan yang disampaikan dari fragmen tadi, saya bisa mengatakan bahwa surat ini berbicara tentang toleransi beragama. Ada dua pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apa saja yang boleh dilakukan sebagai seorang muslim jika toleransi ini menjadi sebuah keharusan dari sebuah kebijakan politik negara. Kemudian yang kedua, apakah boleh seorang muslim sekedar menyatakan atau menyampaikan selamat Natal atau selamat berhari raya Nyepi atau selamat-selamat yang lain kepada non-muslim. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa yang harus dilakukan kalau kebijaksanaan negara atau ini pemerintah yang berkaitan dengan toleransi beragama? Pertanyaan ini bisa dibalik dulu. Apa yang harus dilakukan kalau kebijaksanaan negara dan pemerintah itu melarang toleransi beragama? Jadi bukan menganjurkan. Nah, saya balik nih. Kalau pertanyaannya melarang, jangan mau, jangan taat. Karena Allah memerintahkan toleransi beragama. Jadi seandainya ada yang melarang Anda melakukan toleransi beragama dalam koridor yang dinyatakan oleh lakum dinukum atau ayat sabak dan lain-lain itu, kalau ada yang melarang, jangan taat. Nah, dengan demikian, kalau ada yang memerintahkan, ikuti perintah itu. Karena perintah itu sejalan dengan tuntunan Al-Quran. Selama masih dalam koridor ini. Saya kira itu Bu ya. Jadi wajib mengikutinya bukan saja karena itu perintah ulil amr. Tetapi itu adalah perintah Al-Quran, perintah Allah dan Rasulnya. Itu satu. Soal selamat Natal, selamat Nyepi dan lain-lain sebagainya. Saya tahu kita di Indonesia beda pendapat. Tapi sebenarnya kalau kita ke Timur Tengah itu enggak ada masalah itu. Ya. Itu pemimpin tertinggi Al-Azhar kalau lebaran dikunjungi oleh pemuka-pemuka agama Kristen, kalau Natal mereka juga berkunjung ke sana. Jadi sebenarnya hemat saya tidak ada masalah mengucapkan selamat Natal dengan syarat. Dengan syarat bahwa akidah kita tidak percaya, hati kita yang terdalam tetap mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Sebenarnya kalau kita mau lebih dalam lagi, ucapan selamat atas kelahiranku itu, yang pertama mengucapkannya adalah Isa alaihissalam dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ada pernyataan Allah, wasalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nah, jadi kalau akidah kita tetap terpelihara dalam arti kita tetap percaya bahwa Allah mengutus Isa sebagai hambanya dan rasulnya yang lahir tanpa ayah dan lain-lainnya, maka tidak ada alasan untuk melarang mengucapkan Natal. Tapi kalau memang bisa terganggu, oh jangan. Kita tidak ingin mengorbankan akidah demi toleransi. Tetapi dalam saat yang sama, kita tidak ingin mengorbankan toleransi atas nama akidah. Saya kira itu Bu ya. Masih ada? Gak ada lagi. Oh Ibu, mari Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan toleransi beragama tadi Pak Ustadz, terutama dalam hubungannya dengan interaksi sosial dalam bersosial kita, sejauh mana kita seyogianya bertoleransi tanpa harus mungkin menyimpang dari akidah yang harus kita yakini. Mungkin satu hal yang sangat sederhana tapi sering terjadi dalam kehidupan kita, seperti kita setiap saat mengucapkan assalamualaikum, kadang-kadang kita nggak tahu yang diajak bicara itu muslim atau bukan, atau sebaliknya kita tahu persis orang non muslim pun sekarang selalu apa sering sekali menyampaikan ke kita assalamualaikum. Nah, sebaiknya bagaimana kita menjawabnya? Makasih. Ya, saya jawab sisi terakhir yang ini. Memang ada larangan dalam hadis menyatakan la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam, jangan memulai mereka dengan mengucapkan salam. Tetapi kita harus tahu bahwa setiap ucapan itu, baik perintah maupun larangan, harus dikaitkan dengan konteksnya. Saya sering memberi contoh, kalau ibu berkata pada anak ibu, nak jangan pakai perhiasan, apakah itu mutlak ibu larang dia pakai perhiasan? Belum tentu. Mungkin dia mau ke pasar malam, sendirian, jangan pakai perhiasan. Kalau dia ke pengantin, ke pesta, boleh enggak? Nah, kalau begitu, larangan harus dikaitkan dengan konteksnya. Nah, soal salam ini, dulu orang-orang Yahudi itu sangat membenci Islam. Ingin menjerumuskan, bahkan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Kalau saya berkata pada orang assalamualaikum, itu berarti saya telah memberi jaminan keselamatan buat dia. Bagaimana saya mau memberi jaminan keselamatan kepada seseorang yang jelas-jelas mau memusuhi saya dan mau menciderai saya? Karena itu dilarang memulai. Nah, kalau tidak ada permusuhan itu, kita punya hubungan akrab, tidak ada masalah untuk mengucapkan salam. Al-Quran sendiri menyatakan, wa in janahu lis-silmi fajnah laha. Kalau mereka cenderung kepada perdamaian, maka cenderung juga kamu kepadanya. Banyak di antara saudara-saudara kita non-muslim yang sebenarnya hubungan kita dengan mereka baik. Mengapa kalau dia ucapkan salam, kita tidak jawab salamnya? Mengapa kalau mereka bergembira, kita tidak ikut bergembira? Tapi sekali lagi, jangan sampai akidah Anda ternodai. Itu prinsipnya begitu. Ya, bisa lakukan, bahkan mau beri hadiah pun boleh. Jangankan cuma cakap assalamualaikum, mau beri hadiah boleh. Allah berfirman, la yanhakumullah anilladzina lam yuqatilukum fid-din au yukhrijukum min diyarikum antabarruhum au tuqsitu ilaihim. Tidak ada halangan bagi kamu untuk memberi sebahagian dari hartamu untuk berlaku adil kepada orang-orang yang tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu atau tidak memerangi kamu dalam agama. Itu prinsipnya. Saya kira salah satu yang saya sebutkan ini adalah kesimpulan dari surah kita ini. Baik, secara umum saya ingin memberikan kesimpulan. Yang pertama, jangan mencampur baurkan akidah dan ibadah Anda dengan akidah dan ibadah yang bukan dari Anda. Karena itu kita tidak boleh menghadiri upacara ritual non-muslim. Itu satu. Upacara itu sudah bisa mencampur baurkan. Yang kedua, jangan korbankan toleransi atas nama akidah dan jangan juga korbankan akidah atas nama toleransi. Saya kira ini prinsip yang bisa kita simpulkan dari surah yang kita bahas ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.